Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah amma ba'd. Para pemirsa Radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini Allah kembali mempertemukan kita dalam kajian rutin setiap Jumat pagi membahas tentang manhaj ataupun akidah yang kita kupas dari buku guru kita yaitu Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu taala. Buku yang berjudul Mulia dengan Manhaj Salaf. Dan pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab yang kelima yaitu tentang prinsip terpenting manhaj salaf dalam akidah. Ada beberapa prinsip pokok yang harus menjadi sumber pijakan atau menjadi dalil bagi mereka yang hendak, bagi mereka yang meniti jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan prinsip ini disimpulkan para ulama daripada metode para ulama kita, metode para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mereka berakidah. Prinsip yang pertama adalah sumber akidah adalah kitabullah, Al-Qur'an, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan ijma' salafus saleh. Ini prinsip yang pertama, yaitu bahwa sumber akidah dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada tiga sumber. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Sahihah, hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Kemudian yang ketiga adalah Ijma' para Salafus Salih. Ijma' para Salafus Salih. Maka dalam hal berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka tidak bersumber kepada qiyas, berbeda dengan hukum-hukum fikih. Ya. Dalam hukum-hukum fikih, ada para ulama ahlu sunnah mereka menjadikan qiyas sebagai sumber hukum. Ya, setelah ijma, ya, ada juga yang mendahulukan pendapatnya ahlu madzhabnya. Ya. Intinya dalam permasalahan akidah, maka para ulama tidak menjadikan qiyas sebagai sumber hukum. Jadi hanya ada tiga saja, Al-Quran, hadis yang sahih, dan juga ijma' para salafus salih. Ada banyak dalil di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa akidah itu dalam sumbernya ataupun dalilnya itu hanya terbatas pada tiga sumber yang kita sebutkan tadi saja. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, Allah mengatakan, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Inilah kitab yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya agar engkau memberi peringatan dengan kitab ini dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu dan janganlah kamu ikuti selain Dia sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Kemudian ini dalil yang bahwasanya Alkitab itu adalah sumber hukum dalam terutama dalam masalah akidah. Kemudian dalilnya sunnah itu adalah sumber hukum yang sah dalam syariat dan itu sepakat di para ulama. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Allah mengatakan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang disampaikan atau yang diperintahkan oleh Rasulmu kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarang oleh Rasulmu, maka tinggalkanlah. Adapun dalil bahasanya ijma itu adalah dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 115. Allah mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang beriman, maka kami akan biarkan dia leluasa dalam kesesatannya. Dibiarkan dia leluasa dalam kesesatan yang telah dikuasainya itu. Dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mengikuti jalannya kaum muslimin. Kita bisa menyimpulkan wajib karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan motivasi untuk mengikuti jalannya kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyertakan ancaman bagi mereka yang menyimpang dari jalannya kaum mukminin ini. Dan apakah yang dimaksud dengan jalannya kaum mukminin? Ini adalah ijma' para sahabat dan juga para ulama. Sehingga wajib bagi setiap muslim untuk mengikuti, untuk patuh kepada ijma'nya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama. Adapun dalil dari hadis yang menunjukkan bahwasanya ijma' itu hujjah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala qad ajara ummati min an tajtami'a 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melindungi umatku dari bersepakat di atas kesesatan. Hadis ini sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Hasan, diriwayatkan dari Ibnu Abi Asim dalam Kitab Sunnah. Maka para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, beliau menjamin atau beliau telah merekomendasi bahwasannya kesepakatan para ulama itu ma'sum. Artinya ma'sum itu terjaga dari kesalahan. Sehingga apabila ada sebuah hukum atau ada sebuah permasalahan yang para ulama telah sepakat bahwasanya hukumnya A misalnya atau hukumnya B misalnya, atau para ulama menyatakan setuju, para ulama menyatakan menolaknya, dan mereka sepakat, nah itu menunjukkan hukum tersebut didasari dalil yang pasti benar, ya. Itu sudah itu suatu yang maksum. Kesepakatan para ulama itu sudah dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan salah. Pasti benarnya. Sehingga ijma itu layak untuk dijadikan hujjah dalam masalah yang terpenting dalam agama kita ini, yaitu dalam masalah akidah. Jadi ada tiga ini para pendengar sekalian, dalil yang digunakan oleh ahli sunnah wal jamaah dalam berakidah: Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma. Kemudian para pendengar sekalian, yang kedua, prinsip yang kedua adalah menjadikan sunnah sahih sebagai hujjah yang mutlak. Ahlu sunnah wal jamaah menjadikan hadis-hadis Nabi SAW itu sebagai dalil. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang, yang mana mereka hanya berdalil pada Al-Quran saja, tidak mau berdalil dengan hadis-hadis Nabi SAW. Maka keyakinan atau cara beragama yang seperti ini adalah keliru. Ini kesesatan. Hanya berdalil pada Al-Quran saja, kemudian tidak mau mengambil dalil dari hadis. Ketika ditanya alasannya adalah karena hadis-hadis Nabi itu berpotensi dhaif. Hadis-hadis Nabi itu berpotensi palsu. Nah, tapi kan tidak semua hadis Nabi itu palsu. Nah, hadis Nabi itu juga bagian daripada agama ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin akan menjaga agama ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin akan menjaga agama ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an, syariat ini, dan sesungguhnya kami akan menjaganya. Di antara bentuk penjagaan Allah kepada Al-Qur'an, Allah menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah penjelasan terhadap Al-Qur'an ini. Ya, umat Nabi Muhammad SAW atau manusia tidak akan faham Al-Quran kalau mereka tidak melalui sabda-sabda atau hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga konsekuensinya Allah menjaga Al-Quran, Allah juga menjaga hadis-hadis Nabi SAW. Ya, makanya Allah mengutus, Allah SWT memunculkan para ulama hadis yang mana mereka meneliti hadis-hadis Nabi SAW dengan sangat ketat. Ya, sehingga sampai detik ini pun sabda-sabda Nabi SAW masih terjaga, ya, yang palsu dijelaskan, kemudian bahkan yang sanadnya terputus, bahkan perawi yang sukanya yang suka berdusta, itu semuanya dijelaskan dengan ketat sekali oleh para ulama hadis. Ya Allah Subhanahu wa taala telah jamin tentang kevalidan ataupun tentang Allah telah jamin penjagaan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu dalam akidah Ahlussunnah atau dalam metode Ahlussunnah wal Jamaah beragama, hadis itu adalah hujjah yang mutlak. Ya, tidak bisa dipisahkan antara Quran dan hadis. Dalil yang menunjukkan bahwasannya hadis itu adalah hujjah adalah firman Allah SWT, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ajaran yang disampaikan oleh Rasulmu atau perintah yang disampaikan oleh Rasulmu maka laksanakanlah, dan larangan yang dilarang oleh Rasulmu maka tinggalkanlah. Kemudian para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin penting juga yang harus kita ketahui berkaitan dengan kehujahan hadis Nabi SAW, baik itu dalam masalah akidah maupun apalagi masalah-masalah hukum, bahwasanya ada sebagian orang yang mengatakan bahwa hadis Nabi yang menjadi hujjah dalam masalah akidah itu hanya hadis-hadis mutawatir saja. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat atau banyak perawi yang tidak mungkin terjadi kedustaan. Tidak mungkin mereka akan melakukan kedustaan karena saking banyaknya periwayat menyebutkan kabar tersebut. Nah, sebagian orang mereka berhujah dengan hadis, tapi pilih-pilih, ya. Hanya berhujah dengan hadis mutawatir saja dalam masalah akidah. Adapun hadis yang di bawah derajat mutawatir, ya, disebut oleh para ulama hadis dengan istilah hadis ahad. Ya, hadis ahad. Mereka tidak mau menjadikan hadis ahad ini sebagai dalil. Ya. Mereka tidak mau menjadikan hadis ahad ini sebagai hujjah, terutama dalam masalah akidah. Kalau dalam masalah fikih mereka masih longgar, tapi dalam masalah akidah mereka sama sekali tidak mau berdalil dengan hadis ahad. Hadis ahad ini ada tiga macam para pendengar sekalian. Ada disebut dengan hadis gharib, kemudian ada masyhur, ada aziz. Ya, gharib itu diriwayatkan oleh satu perawi. Aziz itu dua periwayat saja. Kalau masyhur itu tiga periwayat. Jadi paling sedikit hadis ahad itu diriwayatkan oleh satu perawi. Nah, sebagian orang tidak mau mengambil hadis ahad sebagai dalil dalam masalah akidah. Ya, jadi mereka mengatakan Quran dan Sunnah. Ya, saya mengikuti Quran dan Sunnah, tapi Sunnahnya pilih-pilih dulu. Ya, dalam masalah akidah hadis ahad maka mereka tidak mau mengambil. Maka ini keyakinan yang tidak benar. Ini keyakinan yang keliru. Ya, kenapa? Karena para ulama salaf, para sahabat, demikian juga tabi'in, tabi'ut tabi'in, Imam Madhab, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifa, juga Imam Malik rahimahumullahu ta'ala, mereka semua sepakat bahwasannya hadis ahad itu dalil, ya, dalam masalah akidah. Hadis ahad itu dalil dalam masalah akidah. Ya, kalau seandainya seorang itu tidak mau berdalil dengan hadis ahad dalam masalah akidah, maka akan banyak sekali permasalahan, ya, dalam masalah akidah yang akan dia ingkari atau tidak akan dia imani, padahal itu sanadnya sampai kepada kita itu sahih. Contohnya seperti tentang Imam Mahdi, itu kan hadisnya ahad. Jadi orang yang tidak meyakini hadis ahad dalam masalah akidah, maka dia tidak beriman akan munculnya Imam Mahdi. Demikian juga tentang Telaga Al-Kausar, tentang Telaga Nabi Al-Haud di Padang Mahsyar. Ini juga bersumber dari hadis ahad. Demikian juga tentang 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Hadisnya juga ahad. Tentang sebagian besar tanda-tanda kiamat. Ya, tanda-tanda kiamat itu bersumber dari hadis ahad. Seperti tadi, munculnya Imam Mahdi, kemudian juga keluarnya Dajjal. Demikian juga turunnya Nabi Isa. Ini semua dari hadis ahad. Kisah Mi'rajnya Nabi SAW, di mana Nabi diajak Malaikat Jibril, kemudian ke surga, kemudian juga melihat neraka. Ini juga bersumber dari hadis ahad. Maka orang yang menolak hadis ahad, dia akan mengingkari atau mengkufuri banyak sekali permasalahan akidah. Ya. Dan juga terlebih lagi, lebih luas dari itu, bahwa sebagian besar syariat Islam itu bersumber dari hadis ahad. Sehingga orang yang tidak mau menjadikan hadis ahad sebagai dalil, ya, maka dia telah mengingkari mayoritas atau banyak daripada syariat Islam ini. Para pendengar radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, imam kita, ya, yaitu seorang ulama yang madhabnya dijadikan madhab fikih resmi di Nusantara ini, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berpendapat bahwasanya as-sunnah itu kedudukannya sama seperti Al-Qur'an. Ya, tidaklah sopan, tidaklah beretika ketika seseorang muslim itu membeda-bedakan dalam hal pendalilan antara Al-Qur'an dan hadis, sehingga dia hanya mengambil Al-Qur'an saja, hadisnya ditolak, ya. Maka ini tidak, ini cara yang keliru dalam beragama. Ya. Imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah, jadi beliau menjadikan Al-Qur'an, menjadikan sunnah itu adalah seperti Al-Qur'an dalam hal pendalilan, sama. Keduanya memiliki kesamaan. Bahkan para pendengar sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, as-sunnah ataupun hadis itu Al-Qur'an, ya, saya ralat ucapan saya. Al-Qur'an itu lebih banyak butuh kepada as-sunnah daripada as-sunnah itu butuh kepada hadis. Ya. Al-Qur'an itu lebih butuh kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kebutuhan hadis-hadis Nabi kepada Al-Qur'an. Kenapa? Karena banyak ataupun mayoritas perintah hukum yang dijelaskan dalam Al-Qur'an itu dijelaskan secara global saja. Ya. Rinciannya ada di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal ini pernah dikatakan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan al-kitabu ahwaju ila sunnah minas sunnati ilal kitab, ya. Al-Qur'an itu lebih butuh kepada hadis-hadis Nabi daripada kebutuhan sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi kepada Al-Qur'an. Sehingga mereka yang menolak hadis-hadis Nabi, maka dia telah menolak agama ini. Mereka dia telah menolak sebagian besar atau bahkan seluruhnya daripada agama ini, ya. Jadi dalam segi pendalilan tidak bisa dibedakan. Al-Qur'an itu sama-sama juga dengan Al-Qur'an, dengan hadis Nabi sallam. Karena keduanya adalah wahyu. Keduanya bersumber dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala. Bedanya kalau Al-Qur'an itu lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun hadis itu maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun lafadznya itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sumbernya satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya sama-sama wahyu. Kemudian para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa definisi as-sunnah itu? Kita seringkali mendengar kata-kata as-sunnah. Ya, apakah as-sunnah di sini maksudnya adalah hukum yang jika dikerjakan itu berpahala, kemudian jika ditinggalkan itu berdosa? Ya, atau sunnah yang kita fahami lawannya makruh, atau sunnah di sini apa, hadis, atau di sini maksudnya adalah akidah atau apa? Maka dimaksud dengan as-sunnah, ya, as-sunnah dalam hal ini adalah yaitu as-sunnah yang menjadi prinsip ahlu sunnah wal jamaah dalam beragama, itu adalah as-sunnah yang definisinya secara bahasa at-tariqah, ya, secara bahasa definisinya adalah jalan atau tuntunan, baik itu jalan yang terpuji atau tuntunan yang terpuji maupun tuntunan yang tercela. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang memberikan teladan atau menginspirasi orang lain dengan inspirasi yang baik atau keteladanan yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Maka dia akan mendapatkan pahala amalannya. Amalan dia menginspirasi orang lain untuk berbuat baik, serta seluruh amalan, seluruh pahala dari orang yang melakukan perbuatan baik yang dia contohkan, min ghairi an yanqus min ujurihim syai'un, tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, dan siapa yang memberikan contoh atau teladan atau inspirasi buruk kepada orang lain kana alaihi wizruha, maka dia akan mendapatkan dosa. Wa wizru man amila biha, serta dosa setiap orang yang terinspirasi dari perbuatan buruknya. Min ba'dihi, setelahnya, min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un, tanpa sedikit pun mengurangi dosa-dosa mereka. Maka sunnah secara bahasa lebih luas ya daripada makna sunnah secara syariat atau secara istilah, nanti akan kita singgung. Jadi sunnah bisa bermakna teladan yang baik, bisa juga bermakna teladan yang buruk. Dari hadis yang kita bacakan tadi juga kita bisa menyimpulkan hikmah bahwasanya tidak hanya ada istilah pahala jariah ya, yaitu pahala yang kita bisa nikmati meskipun kita sudah meninggal dunia, tapi juga ada dosa jariah ya, dosa jariah yang dimana seorang akan terus mendapatkan aliran dosa, terus akan mendapatkan penderitaan-penderitaan disebabkan dosa yang dia tinggalkan, kemudian diamalkan dosa yang diajarkan, yang menjadi inspirasi orang lain, kemudian dikerjakan sehingga dia akan terus mendapatkan aliran dosa tersebut. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang seperti itu. Kemudian para pendengar yang berbahagia, definisi as-sunnah secara istilah ya. As-sunnah secara istilah adalah apa ya, segala yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa sabda, perbuatan dan penetapan beliau. Jadi sunnah secara istilah itu adalah segala yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, berupa perbuatan ataupun berupa penetapan beliau ya. Dalam istilah ilmu hadis disebut, makanya dalam istilah ilmu hadis itu sunnah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada sunnah qauliyah, yaitu sunnah yang berupa sabda Nabi. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah, disebut dengan yaitu sunnah yang menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Nabi SAW. Yang ketiga disebut dengan sunnah taqririyah ya. Sunnah taqririyah yaitu sunnah yang wujudnya persetujuan Nabi SAW ya, ketika Nabi dihadapkan sebuah perbuatan sahabat ya, misalnya sahabat makan ini atau makan itu atau melakukan ini dan itu, Nabi melihatnya atau Nabi mendengarkan kabarnya tapi Nabi tidak melarang ya, maka itu menunjukkan bahwa beliau menyetujui atau perbuatan tersebut halal. Jadi ada tiga ini ya, ada tiga macam ini sunnah dari Nabi SAW. Kemudian berikutnya kita akan membahas ya tentang kehujahan sunnah Nabi SAW. Sunnah Rasulullah SAW seperti yang kita sampaikan tadi bahwasanya sunnah Rasulullah SAW ini adalah dalil dalam agama kita, baik itu yang mutawatir maupun yang ahad ya, semuanya adalah dalil dalam agama kita. Nanti di buku ini akan dijelaskan secara rinci ya, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya sunnah hadis-hadis Nabi SAW itu adalah hujjah ataupun dalil meskipun derajatnya ahad. Ya, dalil yang menunjukkan bahwasanya hadis-hadis Nabi itu hujjah, firman Allah yang kita sebutkan tadi surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada Allah. Kemudian setelah itu Allah perintahkan kita untuk taat kepada Rasul. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk taat kepada Rasul, Allah ulangi kata-kata atti'u. Ati'ullah wa ati'ur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Berbeda dengan perintah taat yang ketiga ya, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri kalian, pemimpin-pemimpin kalian. Di situ tidak disertakan kata perintah ati'u atau taatilah. Maka ini menunjukkan bahwasannya taat kepada Rasulullah itu berdiri sendiri tanpa harus disesuaikan dengan perintah yang ada pada Al-Quran. Jadi jika ada dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu perintah-perintah ibadah yang ternyata tidak seglobal dalam Al-Quran, maka dikerjakan. Karena memang fungsi hadis itu adalah menjelaskan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hadis-hadis Nabi itu berdiri sendiri dalam kehujahan, ya. berdiri sini dalam dalam kehujahan dan juga bersanding dengan Al-Qur'an dalam masalah pendalilan, ya. Sebagaimana Nabi SAW katakan juga dalam sabdanya, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, sesungguhnya aku telah diberikan Al-Qur'an dan yang sepertinya atau yang semisalnya bersamanya. Apakah itu? Yaitu sunnah Nabi SAW atau hadis-hadis Nabi SAW. Dan juga dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya ketaatan kepada pemerintah, ketaatan kepada pemimpin sebuah negeri, ya, ataupun pemimpin kita di mana kita berada, ya, di lembaga sekolah ataupun di apa, perusahaan dan lain sebagainya, terutama ini berkaitan dengan pemerintah, ya, maka ketaatan kepada mereka itu terbatas, ya, tidak mutlak, ya. Ketaatan kepada mereka itu terbatas kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ya. Karena dalam ayat ini Allah tidak menyertakan ati'u ketika kita diperintahkan untuk taat kepada ulil amri. Ya. Ati'u di sini hanya melekat kepada taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Ini dalil bahwasanya ketaatan kepada pemimpin itu, ya, boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Dalil berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 65. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidaklah beriman hingga mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan menerima keputusan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Maka dalam An-Nisa 65 ini, Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah, ya. Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan dirinya sendiri bahwasanya seorang itu tidak akan dikatakan beriman sampai dia itu sami'na wa ata'na, ya, sampai dia itu legowo menerima hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mentaati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dalil yang sangat tegas, ya, bagi berdalil dengan Quran saja kemudian tidak mau berdalil dengan hadis-hadis Nabi SAW, bahasanya mereka belum dikatakan beriman sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, ya, ketika ingin menyampaikan iman seseorang itu, ya, bahasanya orang itu tidak akan bisa beriman, ya, sampai mereka itu, ya, tunduk kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Dan orang yang menolak hadis-hadis Nabi SAW, maka dia telah mengkafiri atau mengingkari firman Allah tadi, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan juga firman Allah SWT, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang diperintahkan Rasulmu maka laksanakan, apa yang dilarang oleh Rasulmu maka tinggalkan, ya. Sehingga orang yang seperti ini belum dikatakan beriman. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan dalil kehujahan hadis-hadis Nabi adalah surat An-Nur ayat 63. Allah mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul-Nya, mereka akan ditimpa cobaan yang besar dan azab yang sangat pedih. Maka orang-orang yang mereka itu menolak hadis-hadis Nabi SAW dengan logikanya, ya, ataupun dengan kepentingannya, ataupun dengan politik sesaat dan lain sebagainya, maka berhati-hati bahwasanya tindakan itu adalah sebab dia ditimpa kuwalat, ya, ditimpa musibah. Allah Subhanahu wa taala telah mengancam hal tersebut, perbuatan tersebut dalam firman-Nya. Kemudian dalil yang lain, Allah SWT mengatakan, قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Katakanlah, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajibanmu, wahai Rasul, hanya menyampaikan saja. Hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. dan kewajiban kalian, maksudnya ya wahai umat Muhammad, adalah apa yang dibebankan kepada kalian, yaitu menerima perintah Rasul. Jika kalian taat kepada Rasul, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Dan kewajiban bagi Rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas. Ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Apa yang diperintahkan Rasul kepada kalian, terimalah. Dan apa yang dilarang Rasul kepada kalian, maka tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat keras hukumannya. Ini beberapa ayat yang menunjukkan kehujahan hadis-hadis Nabi SAW. Adapun dari hadis-hadis Nabi, juga banyak yang menunjukkan tentang kehujahan sabda beliau. Di antaranya seperti sabda Nabi SAW dari sahabat Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Ala ulfiyanna la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi ya'tihi al-amru min amri mimma amartu bihi aw nahaitu anhu fayaqul la nadri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'nah." Jangan sampai aku dapati seorang di antara kalian yang duduk bersandar di sofanya, duduk bersandar di kursinya, lalu datang kepadanya satu hadis dari hadis-hadisku, dari apa yang aku perintah dan atau yang aku larang, lalu dia berkata, "Aku tidak tahu apa-apa tentang kami dapati dalam Al-Quran, kami ikuti. Dan yang tidak ada dalam Al-Quran, maka kami tinggalkan." Nah, ini Nabi menyinggung. Ternyata Nabi SAW sejak dahulu sudah mewanti-wanti akan adanya sekelompok orang yang hanya berdalil dengan Quran saja dan tidak mau berdalil dengan sunnah. Dan itu dicela oleh Nabi SAW. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW juga bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap umatku akan masuk surga kecuali mereka yang enggan. Siapakah mereka? Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Siapakah orang-orang yang enggan masuk surga itu? Maka Nabi mengatakan, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Siapa yang mentaatiku pasti dia masuk surga, dan siapa yang tidak mau mentaatiku maka dia telah enggan untuk masuk surga. Maka ini dalil bahwasanya ada sebagian orang yang tidak berani untuk mengatakan dengan ucapannya bahwasanya dia enggan masuk surga. Ya, kalau ditanya mau masuk surga, semua orang pasti mau masuk surga. Tidak orang yang soleh maupun orang yang pendosa sekalipun mau, bahkan orang kafir sekalipun tujuan mereka berbuat syirik juga cari surga. Tapi ada orang-orang yang tidak dengan lisannya mereka mengatakan enggan masuk surga. Enggak berani orang mengatakan enggak mau masuk surga, ada. Tapi dia ucapkan dengan ucapan perbuatannya, ya, dengan lisan perbuatannya atau lisanul hal. Ya, bahwasanya dia enggan masuk surga. Siapakah mereka yang sebenarnya tidak mau masuk surga walaupun lisannya mengatakan ingin masuk surga, tapi perbuatannya enggan masuk surga, yaitu mereka orang-orang yang menolak sunnah Nabi SAW. Orang-orang yang tidak mau mengikuti hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kemudian penulis di sini, para pendengar dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, menuliskan pernyataan para salafus saleh yang mana mereka menunjukkan bahwasanya mereka berdalil dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dituliskan di sini adalah pernyataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, salah satu daripada empat khulafaur rasyidin yang wafat pada tahun 13 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an uzigha." Aku tidak akan meninggalkan sesuatu pun dari amalan yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku amalkan. Artinya tidak ada satupun hadis yang sampai kepada beliau melainkan beliau akan amalkan. Kenapa? Karena kata beliau, "Aku khawatir bila aku meninggalkan sesuatu dari sunnahku, aku akan tersesat." Maka beliau sadar ataupun beliau peka terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah berhati-hati mereka yang mengingkari atau menyimpang dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ditimpa malapetaka yang besar atau akan ditimpa adab yang pedih. Maka tidaklah seorang itu menjauh dari sunnah melainkan dia akan tersesat. Ini yang dikhawatirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika dia tidak mengamalkan hadis-hadis Nabi. Yang dia khawatirkan apa? Inni tarak fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an uzigh. Aku khawatir kalau aku meninggalkan sesuatu dari sunnahnya, aku akan tersesat. Maka tidaklah seorang itu meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan dia akan tersesat. Kesesatannya adalah sesuai kadar, kadar kesesatannya adalah sesuai kadar dia meninggalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama sampai pernah menyimpulkan bahwa tidaklah seseorang itu gemar dengan amalan-amalan bid'ah, perbuatan-perbuatan bid'ah ataupun keyakinan-keyakinan yang bid'ah, melainkan dia pasti akan meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, pasti dia akan meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan disusahkan oleh Allah juga untuk melakukan amalan-amalan yang disunahkan oleh Nabi SAW. Ya, ketika seorang itu bermudah-mudah ataupun semangat melakukan bid'ah, maka itu ganjarannya itu adalah kosok baline kalau kata orang Jogja. Kebalikannya, dia semangat melakukan amalan yang sunnah, maka hukumannya adalah dia akan dibuat lemas, malas, bahkan benci, ya, amalan-amalan yang dituntunkan Nabi, membenci orang-orang yang mengajak umat untuk melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kini cukuplah ini sebagai hukuman bagi mereka yang mengingkari sunnah-sunnah Nabi, ya, mengingkari sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nas'alullah assalama wal afiyah. Demikian saja yang bisa kita sampaikan di pagi hari yang berbahagia ini. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikut, membahas tentang lebih spesifik lagi tentang kehujahan hadis ahad insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.